hati-hati nggih soal tidak. Nah, aku tak balik cerita maneh. Kan yo dicucukno. Kira-kira pira nang wektune sak pira kan ngono. Wis ana ukurane kok. Oh, coba anggap podo karo bis kota. Jauh dekat sama saja. Iku len, kiai iki dudu len. Dene sak kuwantet yo kebacut ngono. Kula pas ngaji kali dulur Muhammadiyah, yang baik kan ngaji pertama nerangno, kula kedua itu yang baik ngaji nerangno rokok, pas nerangno rokok, rokok itu haram ngini bareng dia ngomong rokok itu haram, aku langsung nyumet telu tak mut bareng lawa ngaku kok dikono ngono telu tak mut bareng cah kene aku ajar aku seben kaya wong gendeng kaya wis aku. Paul, Paul. Gantian, kula sing munggah tak klarifikasi. Mohon maaf dulur-dulur kula Muhammadiyah. Memang fatwa dari Muhammadiyah haram. Tapi kalau NU kan enggak. Terus terang saya perokok karena saya termasuk anhisab. Saya ya hisap rokok. Saya ini termasuk kelompok Sunni nyusugeni. Lah nek ambek ngaji niki ora oleh, Pak. Mosok ngaji karo rokokan. Yo engko le ndek kono. Saiki kepo carane aku ngaji karo rokokan wis. Tak tepake tak sayae sapa. Ambang lho lapo tak saiki soale rokokku dudu iki. Iki rokoke supir. Rokokku Ji Samsu. Contone nang kono ya dudono ya. Contone dudono ya. Lah iku rokokku. Makane iki tak saiki. Pon, matur suwun sing ngekeki, matur suwun. Muga-muga dadi ganjaran. Akhire kula warah. Karena saya orang NU, maka saya merokok. Dan orang NU itu harus rokokan. Kalau tidak merokok, bukan NU. Bukti nih, di pom bensin ku kabel no tulisane NU smoking. Gak ono Muhammadiyah smoking, gak ono. Makanya nih gak smoking, yo duduk NU aku ngono. Halo. Halo. Tak terangno. Kenapa saya merokok? Saya punya alasan. Orang yang merokok itu oleh Allah diberi tiga keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak merokok. Ngapunten Bapak Ibu, aku gak murui anak-anak sampean rokokan gak. Rungono dhisik keterangane aja kesusu bantah, aja kesusu nyalahno. Dirungono sih. Tiga keistimewaan dan kelebihan perokok. Yang pertama, wong rokokan iku betah melek. Mergo gak ono wong turu karo rokokan iku. Nah, cobaan po pengen kecos lambemu kon. Betah melek. Yang kedua, orang perokok itu stabilitas keamanan rumahnya terjamin. Omahe aman gak dileboni maling soalnya watu yang ngekel. Gak kira melebu malingnya. Yang ketiga, perokok berat iku matine husnul khotimah. Nazae gak suwe-suwe cepet soalnya sesek karo jantungan. Makanya sing rokok yang ngebes itu tutuk no kon. Dilu oek kon. Ngapunten, ngono kok aku sik dilokno iki. Wis ngerti rokok iku nggarai lara paru-paru sik dilakoni. Oke, saya setuju.

Wanteng, gagah, gede dhuwur, kuning, tapi mati. Cilik ndik metekel kuning jembauris merongos wireng welek tapi urip. Ya milih sing urip elek ya wis. Lumayan kena gawe seret-seretan. Kena gawe keri-kerian. Lu maksudnya sak wayah-wayah butuh kena digunakno.